Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang bedui, ya Rasulullah, kok bokas-bakas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi orang cangkem elek ngono. Nabi aradu anhu. Ketika aradu itu ada sahabat yang menganalisis, beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liyane, ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar orang bedui dibaleni meneh. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tangkret. Aina sa'il. Ha ana ya Rasulullah saya. Lalu kamu takok kiamat itu persiapan mau apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan mau apa? Kulo persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat dirapati akeh, poso rapati akeh, kulo seneng jenengan. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbab ta. Kowe awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhire paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita-kita ini ndak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini.